hanya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun apapun aku berserah pada takdir, tapi ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Dan bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap membuat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi kasihku. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Dan bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi kasihku. Berjalan bersamamu dalam teriknya hujan, berlarian kesana kemari. Kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi cintaku, sudilah kau menjadi kasihku.